bahagiane timbang kelo mung disio-sio rasa digawe towo cerita iki resno ora bakal iso nyakwici. Kesesing rasae karo koe anane ning rame wae saya aco polahmu saya ngawo mikir awakmu dewe karepmu dewe tanpa kelingan janji aku lali. Pancen iki tutu jodone rasa dipeksake kabeh iki wes ono dalane percaya wae Gusti mboten nate sare koe ra tau ngerteni rasa iki kepati-pati nggo butuh koe goleki. Jodoh ni